Suro-suro pasal 25. Naliu katolumbengina, Festus narata di provinsi itu. Nantende mo ianga ringata Kaisarea, mpaka ringata Yerusalem. Sangga narata pa iarisetu, narata mo balengga-balengga to panggeni agama, boto panggeniaka to panggeniaka to Yahudi rijaina. Pade notesa mo ira pe pangadu ira Eva i Paulus. Ira mpu-umpu'u nerapi ka Festus, ala ane mabelo rarana ka ira, ia kana mempakau tau manggeni i Paulus mpakaringata Yerusalem. Etu ni perapi ira, apa nasintuvu mo ira mantingavu mempatesi ia rita tongo jala. Tapi nesono mo i Festus ka ira. Paulus dan itarunggu ringata Kaisarea, pada aku mboto, mana masaya kamanjili gusaa. Jadi agina, barasku yang baat to pangganiaka kominggari see. Motuan pasangganinggani ante aku, mpakaringata Kaisarea, pada ane Maria salana disetu, pada ratesa komi, tesa pepangadu etu. Naliu i Festus neto oringata Yerusalem, walu atau sampulum bengi kasaena, nanjilimo i ampa karingata Kaisarea. Narata risetu, nayoto nailena, nesuamo i arisapom potangara, pada nipakauna tau manggeni i Paulus, mantingayo ia. Sangga narata pa i Paulus, nekanggoremo tau-tau to Yahudi, tono tua ngaringata Yerusalem etu, nanta tiku ia. Pade ni pamula iramo, nomba tesa-tesa pepangadu ira, tona tomo-tomona ka ia. Tapi da antoto namala ira mempopokita salana, toni pangadu ka ia. Naopo ira nompangadu ia ivetu, i Paulus nebali, niulina. Aku ei da nanggavia tona jana. Aku da nombaliuna ka atura-atura agama. Toni papola i Musa, boda avo nompakaruto sa pompepue. Pade aku dan nombasa puak ka parenta magau Roma. Tapi i Festus, madota mangalarara to Yahudi. Jadi ia nompekutana i Paulus. Madota iko, malaum pakaringata Yerusalem, ala iko ratangare ringayo kurisetu. Eva nuapa, toni pangadu ira etu? Nesonomo i Paulus. Aku da madota, sabana aku dan nenggore ringayo polibum potangara, toni pakatantu magau Roma mboto ei. Pada risemo aku masih patora tangara. Ninjani komim boto motua. Aku ei da aria salah kurijain tau to Yahudi. Ane aku ei nombali unaka atura-atura. Atau nangga via sangaya sampai aku masih patora suku mamate. Nasadia mo aku mamate. Tapi ane tesa pepangadu ira itu da anakon. Da aria samba amamala membawai aku ka ira itu. Aku mekita ngara rijai magau Roma. Sangga naopu i Festus no tesa-tesa ante topo libu risetu, nangulimo ia ka i Paulus. Iko nekita ngara, rijai magau Roma. Jadi iko kana mau, mantingayo magau etu. Da'a nasae kaliuna, naratamo magau Agripa ante i Bernike, ringata Kaisarea, ala mombabila i Festus, sabana ia lako nionggotaka na jadi gubernur. Naopu barasaku yang bengi irarisetu, i Festus nombatesa parakara i Paulus kamagau Agripa. Niuli i Festus. Risei, naria samba atau ni palamba i Felix, rera tarungu, tono sanga ka i Paulus. Tempo aku naria ringata Yerusalem, balengga-balengga to panggeni agama, ante to tua-tua-tua to Yahudi, numpangadu tau etu. Ni perapi ira, al aku membasuku tau etu. Tapi aku nombasono ira, nantuki atura kami to Roma, samba atau to ni pangadu, karena musinti ngayo ante tau to nampangadu ia, pada ravai loga, membali tesan tau to nampangadu ia itu. Ane da apa na jadi ivetu, da apa mamala ia ravai vaamu. Jadi tempo tau to nampangadu i Paulus itu, naratari sei, da amana aku nopea na sae-sae, to nailena, nipo via kumu polibum potangara, pada niparentaku, ala i Paulus rakeni rapopo sinti ngayo. Tempo tau-tau to nompangadu ia etu, nekanggore nompangadu ia. Nipekiriku, kana Maria tesa pepangadu po via na tona jaampu'u. Tapi kakonona, da aria ni tesa ira bara sangaya tona jaana. Ira agano sisal pembarata ante ia, eva agama iramboto. Pade vo'u, eva sambaa tau no sanga ka Yesus, tau etu na matemo. Aga i Paulus etu na nguli, ia na tububali. Tempo na etu, ranaingu aku mempekiri, bara ibenu aku mamal mempakanoto para kara itu. Jadi pekutanam ka Paulus, bara madota ia malaum pakaringata Yerusalem, pada datang ngarari setu para karana. Tapi Paulus nikita ngarari ngayo magau Roma, niperapi Paulus, ala ia rakatonon tani, sampai para karana rabutusi ringayo magau Roma. Itu sampai aku nomparenta, ala ia rakatonon tani, sampai aku mamal mempakau ia, rakenim pakarijai magau Roma itu. Naupun nangepe itu, nangulimo i Agripa ka i Festus. Aku vou madota bangepe pantesan tau itu. Nesonomo i Festus. Naile mama ko mangepe ia. To naile na, naratamo magau Agripa ante i Bernike ante tandai kamagauna. Nesuamo ira riara tombi mpolibu pasang gani-gani ante balenga-balenga tantara pada madika-madika riara ngata itu. Pada i Festus nomparenta ala i Paulus rakenin pesuamo. Sangga narata pa i Paulus nangulimo i Festus. Magau Agripa, pada pura-pura tonari risei. Kita komi mu tau ei. Ia ni pangadu pura-pura tau to Yahudi rijaiku. Nabela ke tonari ringata Yerusalem. Nabela ke tonari risei. Ira no ngare-ngare nerapi. Ala ia rasuku mamate. Tapi naupu aku nomperesa ia, da'an aria kambasa ngaya salah nirataku, sampai ia masih patuh rasuku mamate. Kaupun ia mboto, nikita ngarari ngaya magau Roma. Sabana itu, nipakatantukumo, ia kanarkenin pekerjaan magau Roma itu. Agada apa naria sangaya, tona notona, mamalok tulisi ka magau Roma. Itu masabana aku, nompopoti ngayo ia itu, kakomi pura-pura, to kayampuuna, kakomi toni bilaku. Magau Agripa, patujuku, ane maupu ia raparesa, karena Maria mo to mamalar tulisi ka magau Roma, apa mantuki pembarataku, da antoto masih patuh sama atau rakenin pakarijai magau. Ane da arapakanoto, nuapan toto salana, to nipangadu ka ia.